الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والمحرمات بالنفس أربع عشرة أي أربع عشرة والمحرمات بالنفس سبع من الجه من جهة النسب وهي أم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاء وهما المرضعة والأخت من الرضاء. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai pada pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi atau wanita yang mahram kita sebutnya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan mahram itu binnas, yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22. Wal muharramatu gimana? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwat. Itu disebutkan arba'u asyarat, arba'a asyarata, ada 14 perempuan. 14 perempuan dia adalah mahramnya kita, mahram laki-laki. Nah, dari 14 tersebut kata Imam Abi Syuja, sab'un min jihatin nasab. Ada 7 perempuan dari sisi nasab. Wa itsnatani, 2 dari sisi ar-radha. Kemudian 2 lagi. Kemudian 4 dari sisi al-musahara. Jadi begini, biar jelas ada tulisannya. Nah, begini. Ini masih yang kemarin wilayah itu, ijbar. Jadi wanita yang haram dinikahi, al-muharramat, itu ada 14. Nah, 14 ini dibagi 3. Ada dari sisi nasab. Jadi dia mahram karena sebab nasabnya. Itu ada 7 orang. Kemudian ada karena sebab sesusuan, ada 2 orang. Yang ketiga karena sebab musaharah. Musaharah itu bahasa Indonesianya nikah, tapi enggak tepat juga kalau diarti nikah. Nanti kita jelasin musaharah. Gitu, musaharah. Musaharah ada 2. Ini berapa nih? Wasnatan, oh iya, 2 dari susuan, 4 dari, kok 4 sih? Arba, iya 4, sabun. Berarti ada 14, kurang 1 lagi nih, ntar siapa? Kita lihat. teks Abi Sujanya seperti itu. Ada 14, semuanya 7 dari sisi, 7 sab'un min jihatin nasab. 7 orang dari sisi nasab. Wahia al-ummu, yang pertama ibu. Wa in alat, ibu maksudnya ibu nenek terus ke atas. Jadi yang pertama ibu ke atas. Kemudian yang kedua, wal bintu wa in safulat, anak perempuan ke bawah. Jadi tidak terbatas nih. selama dia adalah anak dari anak perempuan kita, dia mahram. Jadi cucu dan seterusnya ke bawah. Wal ukhtu, al ukht itu saudara. Tapi nanti kita jelasin ada saudara yang bukan mahram. Ini al ukhtu ini saudari kandung. Saudari kandung. Tidak mesti kandung, karena bisa jadi saudari dari seibu atau seayah. Kemudian yang keempat, wal ammatu, ammah. Ammah itu bibi. Tulisannya kelihatan nggak sih? Bibi. Bibi, ammah itu bibi dari ayah, dari sisi ayah. Yang kelima, khalah. Khalah itu juga bibi. Tapi dia dari sisi ibu. Nih, Maulana. Maulana punya ayah namanya Ahmad. Ahmad punya saudari namanya Maimunah. Ini Maimunah, Maulana ke Maimunah, ini namanya ammah. Bibi dari sisi ayah. Maulana punya ibu namanya Nur. Nur punya saudari namanya Indri. Indrinya Maulana ke Indri namanya Kholah. Jadi Indri adalah Kholahnya Maulana. Jadi ammah dengan kholah itu bedanya, ammah itu bibi dari sisi ayah, kholah bibi dari sisi ibu. Dua-duanya mahram. Yang penting dia adalah kandung, saudari asli yang memang punya keterikatan orang tua yang sama dengan orang tuanya. Entah bapaknya atau juga ibunya gitu. Kemudian wabintul akhi. Bintul akhi itu artinya keponakan. Keponakan. Kemudian siapa lagi? Wabintul ukhti. Keponakan juga. Dari saudara. Keponakan dari saudari. Ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mahram dari sisi nasab. Selain ini bukan mahram. Saudara sepupu. Kakeknya sama tapi bapak ibunya beda. Itu bukan mahram. Jadi boleh nikah? Boleh. Cuman biasanya tidak lazim. Kalau kita di Indonesia tidak lazim ada orang menikahi sepupunya. Walaupun boleh secara syariat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Kata Imam Taqiuddin Alaihi rahimahullahu taala, i'lam ketahuilah anna asbabal hurmatil mu'abbadati linnikah. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sebab-sebab kemahraman al mu'abbadah. Jadi ada mahram yang sifatnya mu'abbadah, ada mahram yang sifatnya mu'aqqatah. Ini penting. Salah satun mu'abbadah lin nikahi, salah satun sebab kemahraman yang sifatnya mu'abbad selama-lamanya. Jadi sebab ini membuat wanita itu menjadi mahram selama-lamanya. Enggak bakal jadi mahalal. Terus-terusan jadi mahram sampai hari kiamat. Ya kagak sampai kiamat sih, sampai seumur hidup. Itu sebab apa kemahramannya itu terus-terusan sepanjang hayat dia tetap ada, enggak bakal terlepas. Itu sebabnya 3. Qarabatun waradha'un wa musaharatun, yaitu qarabah sebab nasab, waradha'un susuan wa musahara, dan juga sebab pernikahan. Jadi ada mahram yang sifatnya mu'abbadah, ada mahram yang sifatnya mu'aqqatah. Ini udah selesai. Ini papannya kecil soalnya. Jadi untuk mahram nikah ada yang namanya muakkotah, muabbadah. Enggak bagus itu. Ada mahram muabbadah selama. Ada yang mahram muakkotah. Muakkotah itu temporer, sementara. Ya sementara aja dia gak boleh nikah, tapi satu waktu nanti boleh kita nikahin. Contohnya siapa? Istri orang. Istri orang kan bukan mahram kita. Boleh gak kita nikahin? Boleh. Cuman sekarang boleh? Gak boleh. Masih jadi istri orang. Ntar kalau dia sudah selesai ikatan pernikahan, baru kita boleh nikahin. Jadi itu namanya mahram muakkotah. Mahram yang sementara. Sementara gak boleh dinikahin. Kenapa? Masih jadi istri orang. Begitu. Kemudian apalagi wanita yang dalam masa iddah. Ini juga namanya muakkotah. Muakkotah, temporer. Karena dalam masa iddah. Nanti setelah masa iddah selesai boleh dinikahin. Boleh, enggak ada masalah. Jadi wanita istri orang, kemudian wanita dalam masa iddah, kemudian yang ketiga saudari ipar. Saudari ipar nih, mahram bukan? Bukan mahram. Tapi boleh gak nih? Gak boleh. Kenapa gak boleh dinikahin? Karena kita masih beristri saudarinya. Kalau kita mau nikahin itu ipar, istri lepas dulu gitu kan. Karena tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Ini yang namanya, mahram muakkotah. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Nanti setelah, kalau status-status ini sudah selesai, dia menjadi halal untuk dinikahi. Gitu. Jadi ini muakkad. Nah sedangkan haram yang selamanya muabbada itu tiga sebabnya. Ada dari sisi nasab, ada dari sisi susuan, ada dari sisi musoharah. Dan selamanya ini ya selama-lamanya. Jadi selama-lamanya dia jadi mahram. Enggak pernah jadi halal. Gitu. Kalau ini muakkad temporer ini ya sejatinya dia bukan mahram. Cuman ada kondisi yang membuat dia tuh ya enggak bisa kita nikahin. Alam ketahuilah anna asbabul hurmatil muabbadati linnikahi salah satu sebab kemahraman yang selama-lamanya untuk nikah. Artinya selama-lamanya dia tidak boleh dinikahi. Salah satu sebabnya ada tiga. Qarabatun, yang pertama kekerabatan, nasab. Yang kedua radha'un, yaitu susuan. Yang ketiga musaharatun. As-sababul awal al-qarabah. Sebab pertama orang tidak boleh dinikahi. Sebab mahraman yang pertama adalah al-qarabatu. Wa yahrumu min hasab'un. Dan yang jadi mahram karena sebab qarabah itu ada tujuh, sab'un. Kama dzakarahunna asy-syekh, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja di atas. Liqaulihi ta'ala, dan ini mahram muabbad dari sisi nasab ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 22. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7 pas. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian untuk dinikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian semua. Gitu. Ibu kalian tuh maksudnya ibu yang melahirkan kalian. Gitu. Kalau dia enggak ngelahirin saya, Ustaz, tapi dia jadi istri dari ayah saya, itu juga mahram. Tapi mahramnya bukan dari sisi nasab, mahram dari sisi musaharah. Dari sisi nasab itu ummahatukum, ibumu. Dia enggak ngelahirin saya, Ustaz, tapi dia ngelahirin ibu saya. Itu juga mahram. Jadi mahramnya terus. Ibu wa in alat, dan seterusnya ke atas. wa banatukum yang kedua, anak perempuan kalian, dan juga terus anak perempuan yang lahir dari keturunan kalian, wa akhwatukum, akhwat yaitu saudarimu, baik saudari seayah, saudari seibu, atau saudari kandung, wa ammatukum, bibi kalian yang merupakan saudari dari ayah kalian, wa khalatukum, bibi kalian yang merupakan dari saudari ibu kalian, wa banatul akhi, anak perempuan saudara lakimu, wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudari perempuanmu, keponakan. Itu mahram gitu. Jadi saudaranya mahram, anaknya juga mahram perempuan itu. Tapi istrinya itu ipar. Ipar bukan mahram, tapi belum boleh dinikahi. Kalau emang demen sama ipar, ceraiin dulu bini, kan gitu. Itu apa namanya? Karena tidak boleh mengumpulkan dua pernikahan dalam satu dua saudari dalam satu pernikahan. Fa haula'i muharramatun binnas. Mereka semua adalah perempuan-perempuan yang diharamkan dinas dengan teks Al-Qur'an. Wala tahrumu banatul a'mam. Dan tidak diharamkan banatul a'mam wal awal akhwali wal khalat. Akan tetapi tidak menjadi mahram anak perempuan dari bibi. Ini biar jelas nih. Itu yang kita sebut dengan istilah sepupu. Ya, kalau bahasa orang kampung, misanan ya namanya itu. Gitu. Sepupu. Wala tahrumu banatul akh, banatul a'mam. Ini bukan mahram. Yang pertama, banatul ahmam, banatul amam. Sepupu, kalau bahasa Indonesia se... Tadi Maulana nih. Maulana. Punya bapak namanya Ahmad. Ahmad punya saudari namanya Maimunah. Ini ammahnya. Nih, ke Maulana ammah mahram. Tapi kalau Maimunah kemudian menikah, dia punya anak namanya Laila. Laila ini ke Maulana bukan mahram. Ini bukan mahram. Jadi Laila dengan Maulana boleh nikah, boleh, enggak ada masalah. Wa banatul akhwal, banatul a'mami wal ammati wal akhwali wal khalat. Atau juga banatul a'mam, dua-duanya disebut. Anak perempuan dari bibi dan juga anak perempuan dari paman. Ini Maimun itu Ahmad. Atau Ahmad punya lagi saudara namanya Jaka. Jaka punya anak namanya Nur. Nur Hasanah. Ini juga sama nih. Ini ke Maulana bukan mahram. Gitu. Bukan mahram Nur Hasanah karena sepupu. Atau Ahmad ini istrinya Ahmad, ibunya Maulana namanya tadi disebutin Indri. Indri ini kemudian punya saudari namanya Ina. Ina punya anak namanya Ani. Ani ini mau Ina ke Maulana mahram. Karena Ina adalah khalah bibinya Maulana. Tapi Maulana ke Ani bukan mahram. bukan mahram. Karena ani jatuhnya sepupu. Bukan mahram itu. Jadi yang mahram tu bibi. Karena kalau mahram berarti wudu enggak batal kalau bersentuhan dengan mahram wudu itu. Wala tahrumu banatul a'mami, dan tidaklah menjadi mahram anak perempuan dari paman, wal ammati, dan juga anak perempuan dari bibi, wal akhwal, dan juga anak perempuan dari paman, paman dari sisi ayah, wal khalah, yaitu wal khalah, yaitu paman anak dari anak perempuan dari bibi gitu. Jadi tadi dijelasin ya, ammah itu bibi dari ayah. Kalau ammun yaitu paman dari sisi ayah. Kalau khal itu paman dari sisi ibu, khalah paman khalah bibi dari sisi dari sisi ibu itu. Jadi sering kebalik nih. Karena kalau bahasa kita kan paman ya paman, bibi ya bibi. Kalau dalam bahasa Arab tuh enggak. Ini gini lebih jelasnya gini. Ada Ahmad. Ahmad menikah dengan Indri. Dari dua orang ini lahirlah Maulana. Ini contoh ya. Ahmad punya saudara namanya Hamid. Lalu punya saudara lagi namanya Jamilah. Hamid dengan Jamilah. Nah, Hamid ini disebut Am. Jamilah disebutnya Ammah. Kalau Maulana nyebut Hamid Am, Maulana ke Jamilah namanya Ammah. Ini mahram semua. Indri juga punya saudari namanya Nur. Nur. Indri juga punya saudara namanya Kamil. Ini Nur namanya Khalah. Kamil namanya Khalun. Jamanya akhwal. Ini jamanya kholat. Am jamanya a'mam. Jamanya ammad. Itu. Sama-sama paman, sama-sama bibi. Tapi khol itu dari sisi ibu. Am itu dari sisi ayah. Qorubna am ba'udna. Baik dia paman dekat atau ini korupna ini kembali ke banatnya nih, banat. Kan tadi dikatakan wala tahrumu, dan tidaklah menjadi mahram. Siapa yang tidak menjadi mahram? Banatul a'mam, anaknya paman, yaitu sepupuan. Korupna an ba'udna, baik dia jauh atau dekat. Jauh atau dekat begini contohnya. Nih paman nih Hamid nih. Ini kita lagi ngomongin Maulana. Hamid punya anak. Anaknya namanya Hamidah misalnya. Ini kan ke Maulana bukan mahram ya, karena Hamidah jatuhnya sepupu gitu. Ini namanya sepupunya deket karena langsung. Lalu Hamidah punya anak. Turun lagi tuh. Hamidah punya anak, namanya siapa? Namanya namanya si Rina. Rina juga bukan mahram, ini kan jauh jadinya. Rina punya anak lagi, namanya Rini. Rini ke Maulana juga bukan mahram. Jadi baik dekat atau jauh yang namanya anak dari paman, sepupu, itu bukan mahram. Baik dia dekat, artinya emang satu level dengan kita, sama-sama cucu dari kakek begitu, sama-sama sepupu gitu, atau dia adalah anak dari sepupu, atau dia anak dari anak sepupu gitu. Itu namanya bait, apa namanya, qurb qurubna am ba'udna, baik dia dekat atau jauh. Aksas sabiqat berbeda dengan sabiqat sebelumnya. Sabiqat itu, yang dimaksud sabiqat itu adalah ibu sama anak. Jadi ibu walaupun jauh jaraknya, ibunya kita tetap dia mahram walaupun jauh. Dekat ya dekat mahram. Atau juga anak yang dekat kan satu level langsung di bawah kita, dia mahram. Terus sampai ke bawah anak-anak terus itu mahram kita. Jadi kalau ibu dan anak jauhnya mahram, dekatnya mahram, tapi kalau sepupu dekatnya bukan mahram, yang jauh juga sama bukan mahram. Qala al-Ustaz Abu Mansur, dikatakan oleh Ustaz Abu Mansur, saya enggak teliti, enggak cek ini Abu Mansur maksud siapa. Qala al-Ustaz Abu Mansur, wa tahrumu nisa'ul qarabati illa man dakhalat fi ismi waladil umumati aw waladil khu'ulati. Khu'ula diharam, ini jadi rumus, jadi kaidah perkataan Ustaz Abu Mansur, kaidah wa tahrumu, diharamkan perempuan-perempuan dari saudari kita, maksudnya perempuan saudari, jadi saudari bahasa Arab ini diterjemahin jadi agak ribet emang. Nisaul qarabah, kerabat perempuan. Yang namanya kerabat perempuan itu yang punya ayah atau punya ibu sama dengan kita. Entah ayahnya, entah ibunya yang sama sama kita. Atau makan malah dua-duanya. Itu namanya nisaul qarabah. Ini nisaul qarabah itu saudari. Jadi kaidahnya seluruh perempuan yang merupakan saudari kita itu mahram, kecuali anak-anaknya, begitu. Wa tahrumu nisaul qarabati, diharamkan perempuan kerabat, kerabat perempuan maksudnya, illa man dakhalat fi ismi waladil umumati, kecuali perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori anak-anaknya paman atau anak-anaknya bibi, baik dari sisi laki atau sisi perempuan. Gitu. Jadi semua kerabat perempuan kita mahram, tapi anak-anak perempuan dari bibi atau dari paman itu bukanlah mahram. Gitu. Walad ini artinya anak. Maksudnya anak mencakup laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Qala wasnatani birradai, kemudian dua dari sisi ar-radha, dari sisi susuan. Insyaallah ini minggu depan. Wa tahrumu di sini Pak Iwan, tahrum karena ngikutin nisa, karena nisa itu muannas, jamak muannas. Tapi kalau yahrum juga, kalau yahrum jadi yuhrum. Jadinya apa namanya? Majhul begitu. Oke. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di ini, karena subuhnya udah mulai masuk jam 5 kurang. Jadi selesai sholat subuh dari masjid, dari musola tuh, kita nyampenya udah jam 5 lewat berapa gitu. Jadi kita mulainya memang agak telat, maka durasinya juga lebih singkat daripada sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi keberkahan dan juga kemanfaatan dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman dan ini jadi amal ibadah kita. Kita berharap demikian, nanti kita dapatkan hasilnya kalau enggak di dunia, di akhirat. Jadi kalau belajar, kalau enggak pintar-pintar amat, biarin. Yang penting jadi pahala. Dulu kita punya guru begitu, yang namanya belajar mah terus ikutin. Mau guru di mana, mau guru baca apa, mau guru bahas apa, pokoknya yang namanya majlis ilmu, bawa keberkahan, dapat pahala. Urusan pinter mah bukan urusan guru. Pinter kagak pinter, yang penting dapat manfaat daripada majlis ilmu. Setidaknya ini jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para tokoh, para ajengan, para kiai. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi, WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.